Bismillahirrahmanirrahim. Al-Munkar, man yaqra? Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Buhari. Ihsan. Kayaknya itu baru-baru baca. Harus bergantian. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizallahu taala Al-Munkaru qawluhu wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu at-tafarruda. Naam. Al-Munkar didefinisikan di sini Al-Baghuni al-fardu bihi rawin ghada, naam, yakni rawinya menjadi bersendirian dengan periwayatan itu, nanti akan dijelaskan di isyarah. Ghada artinya sorah, naam, rawi menjadi bersendirian dengan periwayatannya, yang sementara rawi itu ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Ta'dil, naam, yakni penilaian terhadap rawi tersebut tidak memungkinkan baginya untuk diterima kesendiriannya dalam periwayatan. Begitu maksudnya ta'dilu la yahmilu tafarruda. Naam, syarah. Asy-syarhu hadza huwa 30 min aqsamil haditsi fil manzumatil baiquniyati waqad asyara ilaihi biqaulihi wa ay wal qismu 30 min al aqsami huwa al hadithu. Nah, ini yang keberapa ini? Ats-tsalatsun, ya. Baik. Huwa al hadithu. Huwa al hadithu al munkaru bi dhammil mimi wa iskanin nuni wa fathil kafi wa huwa lughatan ismu maf'ulin min al inkari diddul iqrari aw diddul ma'rufi. Diperjelas di sini dobatnya bil huruf, naam, dal mim mim dan seterusnya, yaitu al munkar. Secara bahasa maknanya ismu maf'ul wazan muf'al, ya, ismu maf'ul min al inkar, ankara, naam, yunkaru al munkar, al inkar, al munkar, naam, diddul ikrar, al inkar diddul ikrar, al ikrar itu persetujuan, pengakuan kebenaran, begitu. Al-ingkar pengingkaran. Naam, au diddul ma'ruf atau kebalikan dari al-ma'ruf. Yakni al-munkar diddul ma'ruf, al-ingkar diddu al-ikrar. Kan begitu pasangannya, ya. Al-ingkar lawannya al-ikrar. Al-munkar lawannya al-ma'ruf. Naam. Sesuatu yang diingkari yang tidak ma'ruf, al-ma'ruf yang ma'ruf, nah, yang diketahui benarnya. Tayyib. Qala Ibnu Manzur. Qala Ibnu Manzur fil lisani al-munkaru min al-amri khilaful ma'rufi waqad Ibnu Manzur sahibu lisanil Arab. Al-lisan ini lisanul Arab. Kamus, nah, kamus besar. Baik, al-munkaru min al-amr, sesuatu yang munkar dari al-munkar yang munkar dari satu perkara khilaful ma'ruf, kan begitu. Perkara yang munkar berarti perkara yang tidak ma'ruf, menyelisih yang ma'ruf. Nah, waqad takarrara fil hadithil inkaru wal munkaru wa huwa diddul ma'rufi wa kullu ma qubbahahu syar'u waharramahu wa karihahu fa huwa munkarun. Segala yang dianggap buruk, qabahu syar', dianggap buruk oleh syariat, harrama diharamkan, wa kariha dibenci oleh syariat, maka disebut munkar. Naam. Qira. Wa fil istilahi ra'a an-nazimu bi annahu al-fardu bihi rawin ghada ay al-hadithu alladhi tafarrada bi riwayatihi rawin la yu'rafu al-matnu illa min tariqihi wa ghada ay sara. Dalam istilah menurut Al-Baiquni, An-Nadhim Al-Baiquni, na'am, yaitu al-fardu bihi rawin ghada, yakni sara. Tayyib. Yani sara rawi yatafarradu bi riwayatihi, begitu. Sara rawi yatafarradu bi riwayatihi. Rawi itu menjadi bersendiri dengan periwayatan hadis itu. Nah, alladhi tafarrada bi riwayati rawi la yu'raful matnu illa min tariq, itu maksudnya tafarrud. Apa makna tafarrud? La yu'raful matnu illa min tariqi. Matan hadis itu tidak diketahui, tidak dikenal kecuali dari jalurnya dia. Jadi dia satu-satunya. Dia satu-satunya jalur periwayatan, satu-satunya rawi yang meriwayatkan hadis itu dari jalur. Jadi jalur lain tidak ada. Ah, itu makna tafarrud. Nah. Qira. Wa hadha ar-rawi al-mutafarridu ta'diluhu ay tawthiquhu. Rawi yang bersendiri ini ta'diluhu, yakni tawthiqnya. Nah, penilaian terhadapnya, yakni rekomendasi terhadapnya, la yahmilu bi fathil ya'i tahtaniyati min awwalihi ya. Min awali al-ya. Yah. Naam. Baik. Wa iskanil ha'il muhmalati ba'daha mimun maksuratun. Yahmi. Yahmi. Baik. Yani yahmilu. Wal ma'na la yahtamilu tafarruda likaunihi laisa ahlan litafarrudi. Ma'na la yahmilu yaitu la yahtamilu. La yahmilu, maksudnya la yahtamilu. Ya'ni, tidak, ya, tidak memungkinkan untuk diterima tafarrudnya, gitu. Ya'ni dia tidak membawa kemampuan untuk bersendiri, begitu. La yahmilu tafarruda, la yahtamilu tafarruda, dia tidak membawa kemampuan untuk bersendiri dalam periwayatan. Ah, gitu. Dia tidak membawa kemampuan untuk bersendirian dalam periwayatan. Artinya dia tidak dianggap. Likaunihi laisa ahla litafarrud. Tayyib, dikarenakan dia bukan ahlinya untuk bersendiri dalam periwayatan. Dia harus ada teman lain yang juga meriwayatkan, ya, sebagai penguatnya. Jika dia bersendiri, dia tidak bisa diterima, karena dia tidak mampu, ta'dilnya, taufiknya tidak memungkinkan hal itu. Naam, falam yabluq rutbata man yuhtamalu tafarruduhu ala ma sabaqo bayanuhu fi mabhasit tafarrudi. Jadi dia tidak mencapai derajat, tingkatan yang tafarrudnya, ya, bisa diterima. Nah, supaya kita lihat penjelasannya pada pembahasan at-tafarrud. Naam. Wa hadhihi al-jumlatu a'ni qawl al-nadhimi qada ila akhirih fi mawdi'i sifatin li rawin wa huwa al-mutaqaddimu dhikruhu bi qawlihi rawin wa mafhumu hadhihi al-jumlati anna ar-rawi alladhi yuhtamalu tafarruduhu in tafarruda bihadithin fala yu'tabaru hadithuhu munkaron waqad sabaqo aydan bayanu dhalika fi mabhasi tafarrudi fal yunzor. Naam. Kalimat yang disebutkan hadil jumlah, yani, yang saya maksud ucapan an-nazim ghada, yani ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Naam, yani sara ta'diluhu la yahmilu tafarrud. Naam. Al-fardu bihi rawin, yani ghada ta'diluhu la yahmilu tafarrud. Yani sara la yahmilu la yahtamilu tafarruda. Ini kalimat ini fi mawdi'i sifatin li rawin. Penjelasan dari sisi i'rabnya ini. Pada posisi na'at terhadap rawin. Nah, wa huwa yaitu yang lewat penyebutannya dengan ucapan al-baikuni rawin. Al-fardu bihi rawin. Nah, jadi ghada ta'diluhu, ta'dilu, ini fa'il ghada, ghada bimakna sawra. Kan begitu. Baik. Dan seterusnya, nah kalimat ini sebagai na'at. Berarti fi mahal limada? Rawin i'rabnya apa rawin? Al-fardu bihi rawin. Ya'ni marfu'. Ya, marfu' yakni bidhamma muqaddara ala al-ya al-mahdhufa. Naam. Berarti kalimat ghada ta'dil akhiri na'at berarti fi mahalli raf'in. Na'atun li rawin, kan begitu secara i'rab. Nah. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh dari segi maknanya mafhum hadhihi al-jumlah. Naam. Yani makna yang difahami ya, yang tersirat. Nah. Dari kalimat ini, jadi kalimat ini menyiratkan makna bahwa rawi alladhi yuhtamalu tafarrudu, rawi yang memungkinkan bersendirinya dia untuk diterima, in tafarrada bihadith, jika dia bersendiri meriwayatkan hadith, fala yu'tabaru hadithu munkara, maka hadithnya tidak dianggap munkar. Kan begitu, mantuk kalimat ini, ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda, ini mantuknya. Yani yang tersurat dalam kalimat ini, rawi yang bersendiri yang ta'dilnya tidak ya memungkinkan untuk diterima ketika bersendirian. Kesendiriannya tidak bisa diterima riwayatnya. Itu mantuknya. Itu yang tersurat. Mafhumnya, yakni yang tersirat maknanya, berarti jika tafarrud rawi itu memungkinkan untuk diterima karena dia mampu, dari segi ta'dil penilaian rekomendasi kepadanya, memungkinkan bagi dia, dia berkemampuan untuk bersendiri dalam periyatan, berarti tidak dianggap mungkar. Ini juga sudah lewat penjelasannya pada mabahat tafarrud. Falyundur. Bisa dilihat kembali pada mabahat tafarrud. Naam. Wannazimul bayq. Berarti ada dua kriteria rawi. Rawi yang tawthiknya, ta'dilnya, mencapai tingkatan yang dengannya dia mampu bersendiri dalam periwayatan. Meskipun riwayat hanya diketahui dari jalurnya, ya, maka hadis itu dianggap sahih. Jika tawthiknya, penilaian terhadapnya, tidak memungkinkan bersendiri, dia tidak punya kemampuan untuk bersendiri, maka ketika dia sendiri yang meriwayatkan dan tidak ada jalur lain selain dia, maka dianggap mungkar. Nah, begitu maksudnya. والناظم البيقوني قد اختار هذا التعريف في حد المنكر وهو مسبوق إليه. Ya, Nazim al-Baiquni dia memilih definisi ini pada definisi al-munkar dan masbuqun ilaih, artinya dia telah didahului oleh ahli hadis sebelumnya. Naam. Dinukil di sini ucapan Al-Hafidz dari An-Nukat. Naam. قال الحافظ ابن حجر في النكت وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شهيد فهذا أحد قسمي المنكر الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. Ini Syekhun Al-Bukhari sengaja menukil ucapan Al-Hafidh Ibn Hajar dari kitab An-Nukat. An-Nukat As-Salahiyah. Yaitu An-Nukat ala Ibn Salah. Naam, yakni penjelasan, catatan penjelasan Ibn Hajar. Naam, terhadap kitab Ibn Salah. Ibnu Hajar mengatakan apa? Wa amma idzan farada al-mastur. Adapun jika bersendiri rawi yang mastur. Mastur itu majhul hal. Mastur adalah majhul al-hal, yani al-mastur haluh, yang tidak diketahui keadaannya. Naam, al-mastur, mastur kan tertutup ya, tersembunyi, yakni haluhu, semakna dengan majhul hal. Awil mausufu bi su'il hifz, atau yang bersendiri itu adalah rawi yang disifati bahwa dia jelek hafalannya, yakni sayyi'ul hifz. Awil mudha'afu fi ba'di masyayikhi duna ba'd. Tayyib, atau yang bersendiri al-munfarid itu adalah rawi yang mudha'af, didhaifkan, difonis dhaif. Tayyib, oleh ahli jar wa ta'dil difonis dhaif pada sebagian masyayikhnya, pada sebagian guru-gurunya tanpa yang lainnya. Yakni dia bukan dhaif secara mutlak, tapi dhaif riwayatnya terbatas pada sebagian guru-gurunya. Sebagian yang lainnya tidak, tapi terbatas pada sebagian guru-gurunya, dia didhaifkan di situ. Nah, apabila bersendirian salah satu dari yang disebutkan al-mastur, al-mausuf, isu'il hifadz, al-mudha'af fi ba'di masyayikhi duna ba'd. Idzan farada bi syai'in, dengan suatu riwayat la mutabi'a lahu, tidak ada rawi lain yang mengikuti riwayatnya. Tidak ada rawi lain yang mengikuti riwayatnya dengan matan hadis yang sama. Wala syahida, dan tidak ada hadis lain dengan matan yang mirip maknanya, yang semakna dengannya, yang menguatkannya. Mutabi', ya, tidak ada rawi lain yang mengikuti riwayatnya. Tayyib, dengan hadis yang sama atau di tabaqahnya, dan tidak ada syahid, yakni tidak ada hadis lain yang semakna dengannya, yang menguatkan dia. Fahada ahadu qismil munkar, ini salah satu dari dua macam al-munkar alladhi yujadu, yang didapatkan fi itlaqi kathiri min ahli hadith, pada pemutlakan ucapan banyak dari ahli hadith. Artinya Ibnu Hajar menukil kepada kita bahwa banyak dari ahli hadith, yang memutlakkan penggunaan istilah munkar atas rawi yang infarada bi syai'in la mutabi'a lahu wala syahid, dalam keadaan munfarid itu keadaannya mastur, mausuf bi su'il hifz, atau mudha'af fi ba'di masyahiduna ba'd. Ini bukti bahwa Al-Baiquni bukan orang yang pertama kali mendatangkan definisi ini, melainkan dia sudah didahului oleh ahli hadis sebelumnya. Itu maksudnya. Ya, karena yang dikenal dari makna al-munkar as-syad itu adanya apa? Dihukumi munkar atau syad apabila ada mukhalafah. Ada mukhalafah. Nah, sudah kita lewati. Ibnu Hajar membedakan asyad dan al-munkar dengan asyad mukhalafatu rawi thiqah. Mukhalafatu thiqah biman huwa awthaq au akthar adadan. Tayyib, penyelisihan seorang rawi yang thiqah, menyelisihi rawi yang lebih thiqah daripada dia, atau jumlahnya lebih banyak daripada dia, ini sebut syad. Mukhalafatu dhaif lil makbul, penyelisihan rawi yang dhaif menyelisih rawi yang makbul, yang diterima riwayatnya, ini namanya munkar. Jika yang menyelisihi adalah dhaif, menyelisih rawi yang diterima riwayatnya, sementara dia dhaif menyelisih yang kuat, maka ini munkar. Jika yang menyelisihi thiqah, sebenarnya thiqah dia, tetapi dia menyelisih lebih thiqah atau jumlahnya lebih banyak, maka dia syad. Ada mukhalafah, ini yang dikenal pada definisi syad dan munkar. Tamam? Ternyata ada definisi lain, yakni ternyata mungkar itu di sebagian ahli hadis memaknainya dengan makna yang lebih luas. Meskipun tidak ada mukhalafah, tapi dia bersendiri pada periwayatan, padahal dia mastur, mausuf bi su'il hifz, mudha'af fi ba'di masyayikh duna ba'd. Yakni tawthiqnya la yahtamilu at-tafarrud, maka dia difonis munkar menurut sebagian ahli hadis. Tamam. Wa yunzuru ma taqaddama bayanu fi mabhath asyad wa tafarrud. Bisa dilihat apa yang telah dilihat penjelasannya pada pembahasan syad dan tafarrud. Naam, hadha an-na'u wa hadha an-na'u muhimun jiddan kama sabaqa bayanuhu fil kalami an mabhath asyadhi fala nukarriruhu wa huwa yaqa'u fil isnadi wa yaqa'u fil madni aidan. Jenis ini penting sekali, supaya telah lewat penjelasannya pada pembahasan asyad. Fala nukarriru, maka kami tidak mengulanginya. Ini terjadi pada sanad, ini terjadi pada matan. Apabila kita tidak berjalan di atas definisi ini, tafarrud seperti tidak dianggap sebagai mungkar, maka kita mengatakan saja rawi ini, hadis ini di sanadnya ada rawi mastur, maka kita vonis apa? Hadisnya dhaif. Ya kan? Kalau ada syahid, ada riwayat lain, ada mutabi, ada hadis lah, ada riwayat lain di tabaqahnya juga ada mastur misalkan, ya. Atau ada riwayat lain juga ada kelemahan, ada juga yang mastur di sanadnya, matannya sama. Berarti ada mutabi yang mengikuti riwayatnya, berarti penguat, bisa dinaikkan hasan li ghairi, ya kan? Sayyul hifaz juga begitu, jelek hafalannya tapi ada mutabinya atau ada hadis lain yang semakna. Yang sama-sama ada kelemahan di sanadnya tapi tidak apa parah, bisa menjadi hasan li ghairi seperti kita lewati, kan begitu ya. Naam. Baik. Ketika dia bersendirian, tidak ada mutabi, tidak ada syahid, kita katakan dhaif. Menurut istilah ini munkar. Naam. Wa mithalut tafarrud. Misalun li tafarrudi man la yuhtamalu tafarruduhu لأنه تحمل عن شيخ مضعف في حال دون حال. Ini contoh bersendirinya seorang rawi yang tidak bisa dianggap tafarrudnya, ya, tidak bisa dibenarkan karena dia tahammulnya, yakni pengambilan hadisnya, tahammala yakni mengambil hadis riwayat dari syekh mudha'af fi halin duna hal, dari seorang syekh yang difonis dhaif oleh ahli jarh wa ta'dil pada satu keadaan tanpa yang lainnya. Jadi syekh ini bukan mudha'af ala kulli hal, bukan difonis dhaif secara mutlak dalam seluruh keadaan, enggak, hanya pada keadaan tertentu saja. Nah, rawi ini meriwayatkan darinya, ya, bersendiri dia. Tayyib. Ma akhrajahu an-Nasa'i fi 'amal al-yawmi wal lailati min tariqi Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai an Atha ibn Sa'ibi an Abi Abdurrahmani an ibn Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi rabbil alamina wa yuqalu lahu yarhamukumullahu wa idza qila lahu yarhamukumullahu falyaqul yaghfirullahu lakum. Baik. Yang aneh di hadis ini berbeda dengan hadis yang sahih yang kita ketahui apa jawaban kalau yarhamukallah yahdikumullah, ini apa yaghfirullahu lakum, itu. Ini yang aneh, ya kan? Tayyib. Qala al-Imam an-Nasa'i hadha hadithun munkarun wa la ara Ja'far ibn Sulaimana illa sami'ahu min Atha ibn Sa'ibi ba'da al-ikhtilati wa dakhala Atha ibn Sa'ibi al-Basrata marratayn faman sami'a minhu awwala marratin fa hadithuhu sahihun wa man sami'a minhu akhir marratin fa fi hadithihi syai'un. Nah, ini dinukil keterangan al-Imam Nasa'i menggunakan istilah mungkar dalam memonis hadis ini. Dia mengatakan wala ara Ja'far bin Sulaiman illa sami'a min Atha bin Sa'ib ba'da al-ikhtilaf. Ya, saya tidak mengetahui Ja'far bin Sulaiman kecuali dia mendengar hadis ini dari Atha bin Sa'ib setelah Atha bin Sa'ib mengalami ikhtilaf, yakni mengalami kekacauan hafalan. Kekacauan hafalan. Nah, ada sebagian rawi yang awalnya hafalannya bagus, ketika sudah mulai tua atau ada satu faktor yang menyebabkan terus mukhtalit, kacau hafalannya, bercampur baur, jadi kacau. Nah, jadi yang meriwayatkan dari dia qoblal ikhtilaf, sebelum kacau hafalannya, diterima riwayatnya. Yang meriwayatkan dari dia ba'dal ikhtilaf, setelah kacau riwayatnya, hadisnya dhaif. Contohnya Ja'far bin Sulaiman, dia meriwayatkan dari Atha bin Sa'id ba'dal ikhtilaf. Nah, wadakhala Atha bin Sa'id al-Basrah marratain. Inna saya menjelaskan bahwa Atha bin Sa'id itu masuk ke Basrah. Basrah di Irak ya. Di Irak. Dua kali dia masuk ke Basrah. Faman sami'a minhu awwala marratin faditsu sahih. Barang siapa mendengar hadis dari dia ketika kedatangannya ke Basrah yang pertama kali, hadisnya sahih, karena dia belum mengalami apa? Ikhtilaf, belum kacau hafalannya. Wa man sami'a minhu akhir marratin fa fi hadithihi syai'. Ketika datang kedua kalinya itu sudah kacau hafalannya, ba'da ikhtilaf, maka fi hadithihi syai'. Ini buktinya kacaunya nih. Kenapa bisa fal yakul yaghfirullahu lakum, padahal hadis yang sahih yang ma'ruf apa? Yahdikumullah. Ini kekacauannya di sini. Nah, Misalun akhar litafarrudi man la yuhtamalu tafarruduhu ma akhrajahu Abu Dawud fi Sunani wa Tirmidzi fi Al-Jami'i wa Ibn Majah fi Sunani wal Baihaqi fi Al-Kubra wal Uqayli fi Ad-Du'afa'i kulluhum min tariq Al-Harith ibn Wajih an Malik ibn Dinar an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tahta kulli sya'ratin janabatan faghsilu sya'ra wa anqul bashara. Nah, hadis di bawah, di balik setiap rambut ada janabah di situ. Faghsilu sya'r, maka cucilah, ya yakni mandikanlah, basuhlah semua rambut yang ada di baliknya sampai ke akar-akarnya, kulit yang ditumbuhinya semuanya harus terbasuh. Wa angkul bashar, dan angkul bashar berarti apa ini? Bersihkanlah kulit, ya, al bashar, bersihkanlah seluruh kulit tubuh. Naam. Qala Abu Dawud al Harith ibn Wajih hadithu munkarun wa huwa dhaifun. Memang benar bahwa dalam mandi junub seluruh bashar ada di balik rambut, ya, harus dibasuh, baik yang lebat maupun yang tipis. Tayyib. Tayyib, fala kulli hal, di sini disifati oleh Abu Dawud Al-Harith ibn Wajih hadithu munkar wa huwa dhaif. Dia dhaif. Naam, yakni statusnya dhaif. Naam. Dan dia difonis munkar oleh Abu Dawud. Wa qala at-Tirmidzi hadithul Harith ibn Wajih hadithun gharibun لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك وروى عنه غير واحد من الأئمة وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار. الترمذي mengatakan hadith Al-Harith ibn Wajih hadith gharib. Naam, hadith yang gharib. Naam. Gharib semakna dengan apa? Fard. Sudah kita lewati istilah gharib dan fard. Ya, yakni datang dari satu jalur. Ada gharib, ada aziz, ada masyhur. Min aksamil ahad. Gharib, tayyib. Jadi satu jalur. La na'rifu illa min hadithi. Kami tidak mungkin kecuali dari hadithnya, dari jalurnya. Sementara dia syekh. Huwa syekhun. Sudah kita lewati bahwa penyebutan syekh untuk rawi pada ilmu hadis adalah kelemahan. Beda penyebutan syekh di masa kita, syekh minal masyayikh itu ulama. Ya kan? Di masa kita syekh minal masyayikh ulama. Nah, minas syuh yani syekh, dia syekh yani ulama. Di masa itu syekh berarti laisa bidzak, itu laisa bidzak. Kita kan syekh laisa bidzak. Tapi yaslu lis syawahid. Kalau ada yang mengikuti riwayatnya, ada penguat, bisa dihasankan. Kalau dia bersendirian, maka lemah. Laisa bidzak, dia bukan apa-apa. Nah, laisa bidzak, dia tidak seperti yang kuat riwayatnya, gitu maksudnya syekh laisa bidzak. Naam, dan yang meriwayatkan darinya ra'anhu ghairu wahid minal a'immah, lebih dari satu dari imam-imam meriwayatkan dari dia. Tayyib, waqad tafarrada bihadzal hadits an Malik bin Dinar. Ya, bersendiri dengan riwayat ini dari Malik bin Dinar. Naam. Faqala al-Uqayli, waqala al-Uqayli la yutaba'u alayhi wa lahu ghairu wahidin munkarin. Walahu ghairu hadithin munkarin. La yutaba'u alayhi, ini masalahnya. Jadi ia mutafarrid. Al-Uqayli menjelaskan la yutaba'u alayhi, yani tidak ada rawi yang mengikuti dia di tabaqahnya. Ya, ada rawi lain yang mengikuti meriwayatkan hadis yang sama. Walahu ghairu, walahu yani dia memiliki ghairu hadithin, yani ghairu hadithin munkar, maksudnya dia punya lebih dari satu hadis munkar. Lahu ghairu hadithin munkarin. Baik. Waqala al-Baihaqi. وقال البيهقي تفرد به الحارث بن وجيه. Jadi memang al-Harith bin Wajih yang bermasalah. Nah, al-mutafarrid al-Harith bin Wajih. Al-Baihaqi juga mengatakan begitu. Nah. Thumma asnada Ali bin Ma'in qawlahu fil Harith laysa hadithuhu bi syai'in. Thumma qala وأنكره غيره أيضا من أهل العلم كالبخاري وأبي داود السجستاني وغيرهما وإنما يروى عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وعن الحسن عن أبي هريرة موقوفا. نعم. Kemudian Al-Baihaqi, jadi ini aqala al-Baihaqi tafarrada bil Harith ibn Wajih, kemudian nukta-nukta-nuktanya ada kalimat yang dipotong. Tayyib, thumma asnada an Ibn Ma'in. Kemudian Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad sampai kepada Ibn Ma'in. Qawlahu, ucapan Ibn Ma'in fil Harith, tentang Al-Harith ibn Wajih, laisa hadithuhu bi syai'. Hadithnya tidak dianggap. Hadisnya tidak dianggap, tidak diperhitungkan, yakni lemah. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan wa ankarahu, ya, kemudian kata Al-Baihaqi, tsumma qala Al-Baihaqi wa ankarahu ghairuhu aidan min ahli al-ilmi kal Bukhari. Selain Ibnu Ma'in juga dari ahli al-ilmi yang mengingkari hadisnya, yakni menganggapnya hadisnya munkar adalah Al-Bukhari. Wa Abi Daud As-Sijistani. Abi Daud As-Sijistani penulis Sunan Abi Daud, Sulaiman bin Al-Ash'ath. Naam. Muridnya Ahmad. Wa ghairihima, dan yang lainnya. Wa innama yurwa anil hasan anin nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan. Wa anil hasan an Abu Hurairah mawkufan. Hanyalah sesungguhnya diriwayatkan dari al-hasan dari nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Al-hasan al-basri dari nabi, al-hasan tabi'i. Dari nabi berarti mursal. Yang kedua dari Al-Hasan dari Abu Hurairah, tetapi mauqufan, bukan dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Naam. Jadi berarti tampaknya di sini ini contoh untuk mungkar dari segi sanad. Naam. Dari segi sanad ini. Permasalahannya di sanad nih. Wa inna ma yurwa anil Hasan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan. Anil Hasan an Abu Hurairah mauqufan. Jadi yang ma'ruf pada periwayatan hadis ini, ya, yang ma'ruf dari periwayatan hadis ini ada yaitu dua, mursal dan mauquf. Apabila marfu, yang marfu dari Nabi maka itu mursal. Yang bersambung yakni Al Hasan dari Abu Hurairah itu mauquf. Nah, di sini Al Harith Ibn Waji dari Malik bin Dinar, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah. Ini jalurnya lain kan? Nah, ini kan Al-Harith Ibn Waji dari Malik Ibn Dinar, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah. Ini kan bersambung nih dan marfu'. Sementara yang ma'ruf dari Al-Hasan dari Nabi mursal. Dan yang satunya lagi Al-Hasan dari Abu Hurairah hanya sampai Abu Hurairah, mauquf, tidak sampai kepada Nabi. Sama? Nah, adapun dari segi makna hadis seperti disampaikan tadi, benar bahwa setiap di balik rambut itu ada janabah. Jadi baik rambut yang tipis maupun yang baik yang tebal maupun yang tipis. Pada mandi, oleh karena itu Nabi SAW ketika membasuh kepalanya maka Nabi menggosok-gosok kepalanya untuk memastikan air membasuh seluruh kulit kepala. Nah, faghsilu syar, basuhlah seluruh rambut sampai ke akar-akarnya. Wa ankul bashar, dan bersihkanlah kulit yang ada di baliknya, begitu. Nah, bersihkanlah kulit yang ada di baliknya. Nah, makna sahih. Adapun contoh yang pertama itu contoh mungkar dari segi apa? Dari segi matan. Kan Syekh di sini mengatakan nih tadi halaman 256. Wahadan na'u muhimun jiddan kama sabaqa bayanuhu fil kalami an mabhath asy-syadz fala nukarriruhu wa huwa yaqa'u fil isnadi wa yaqa'u fil matni. Nah, contoh yang pertama yaqa'u fil matni. Falyakul yaghfirullahu lakum. Al-ma'ruf yahdikumullah. Ya. Yang kedua, contoh mungkar dalam sanad. Al-Harith bin Waji an Malik bin Dinar an Muhammad bin Sirin an Abu Hurairah. Al-ma'ruf anil Hasan anin Nabi mursalan wa anil Hasan Abu Hurairah mauqufan. Jelas? Hah? Naam. Naktafi. Tafsis al-matruk. Dan al-mawdu, na'am, fi al-matruk. Kita lanjut pekan depan insyaallah. Subhanallahi wa bihamdihi.